Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat kepada kita, taufik dan hidayahnya, dan masih lagi negara kita dalam nikmat al-iman dan al-islam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara kita dalam nikmat-nikmat-Nya. Jadikan kita hamba-hamba-Nya yang sentiasa bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah menambahkan lagi nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah kita telah membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang-orang Saleh. Dan telah kita baca bab yang ke-11, iaitu bab Mujahadah, bersungguh-sungguh, ini berdiri dalam amalan saleh. Dan telah kita baca hadis Abu Hudzaifah ibn al-Yaman, Abu Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dan bagaimana beliau telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis yang 102 daripada kitab ini, salat malam. Maka beliau telah membuka bacaan salatnya dengan surah Al-Baqarah. Maka beliau berkata, yang di dalam hatinya, beliau yakni Rasulullah akan rukuk selepas membaca 100 ayat. Kemudian beliau yakni baginda teruskan bacaannya. Maka aku berkata di dalam hatinya, dia akan menghatamkannya dalam satu rakaat, yakni surah Baqarah. Tapi beliau meneruskan. Maka aku berkata, dia akan rukuk dengannya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW tidak rukuk, dan beliau meneruskan dengan membuka bacaan dengan surah An-Nisa. Selepas itu maka beliau membacanya, kemudian membaca lagi awal surah Ali Imran, dan beliau telah membacanya dalam keadaan perlahan-perlahan dengan tertib mutarassilan. Apabila beliau sampai kepada ayat yang terdapatnya tasbih, beliau akan bertasbih. Apabila sampai kepada ayat yang ada ta'awudz, beliau akan minta perlindungan. Kemudian baru beliau rukuk, dan beliau bersabda dalam rukuknya, Subhana Rabbiyal Azim. Dan adalah rukuknya sebagaimana berdirinya, yakni panjang. Kemudian beliau berkata, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Kemudian beliau berdiri dengan diri yang hampir sama dengan rukuknya, yakni diri iktidal. Kemudian beliau sujud dan beliau berkata, Subhana Rabbiyal A'la. Maka adalah sujudnya lebih kurang dengan dirinya, ini dirinya ketika i'tidal. Jadi ini adalah sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut panjang ya, pada malam hari, iaitu salatul qiyam, salat qiyamul lail, yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu. Dan sebelum ini telah kita baca hadis Abdullah bin Mas'ud, dan terdapat beberapa sahabat-sahabat, antaranya adalah Ibnu Abbas, yang juga telah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua mereka mengkisahkan tentang panjangnya solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah radhiyallahu anha telah menegur baginda, kenapa engkau solat sehingga bengkak-bengkak kakimu, sedangkan Allah telah mengampunkan untukmu dosa-dosamu yang telah lalu dan juga yang akan datang. Rasulullah SAW menjawab, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura, apakah aku tidak suka untuk menjadi hamba yang bersyukur. Jadi mujahadah Rasulullah SAW ini semata-mata untuk menunjukkan kesyukuran, dan ini memberikan kita makna syukur yang sebenar. Bersyukur bukan hanya setakat dengan mengucapkan alhamdulillah selepas makan, selepas gaul. Tapi bersyukur yang benar adalah melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadat-ibadat kita, amalan-amalan soleh, itulah makna syukur yang sebenar. Nah, tidak guna kita hanya mengucapkan alhamdulillah selepas makan atau sebagainya, tapi kita tidak mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada Allah sahaja jika kamu benar-benar beribadat kepadanya. Jadi kita dapati bahawa selepas diterangkan nikmat Allah SWT berikan, makanlah semua rezeki Allah, tapi yang baik-baik, yang makan sembarangan, thayyibat. Kemudian diperintahkan untuk bersyukur dan dikatakan bahawa jika kamu benar-benar beribadah kepadaku sahaja, kuntum iyyahu ta'budun. Jadi ulama tafsir mengatakan bahawa inilah maksud bersyukur, dan ini diterangkan dalam hadis ini. Setelah kita bahaskan sedikit tentang faedah daripada hadis ini, bahawa tidak diwajibkan tertib apabila membaca surah Al-Quran di dalam solat. Dan kalau di dalam solat tidak diwajibkan tertib, maka seharusnya begitu juga di luar solat. Maksud tertib di sini adalah tertib mengikut mushaf, mengikut susunan surah-surah dalam mushaf yang kita ada sekarang ini. Kerana lepas Al-Baqarah adalah surah Ali Imran, kemudian surah Al-Nisa, surah Al-Ma'idah. Kita dapati dalam hadis ini jelas bahawa Rasulullah SAW tidak mengikut tertib. Selepas Baqarah, beliau tidak membaca Ali Imran dan membaca surah An-Nisa. Dan tidaklah ada apa-apa kesilapan di dalam riwayat ini. Tak ada orang yang mencacatkan riwayat ini. Siapa yang mencacatkan riwayat ini semata-mata kerana hal ini adalah orang lebih jahil daripada keledai. Sebab hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih oleh Sahih Muslim. Dan tidak ada yang mencacati hadis ini disebabkan hal tersebut. Jadi ini adalah dalil bahawa tidak wajibkan tertib. Tetapi sebagian ulama mengatakan ini kemungkinannya adalah sebelum ataupun pada awal-awal Islam, ini pada awal-awal turunnya Al-Quran, belum lagi ditertibkan. Tapi pada akhir-akhir turunnya Al-Quran, maka Rasulullah SAW membaca dengan tertib. Ada sedikit faedahnya di dalam kitab bagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kemarin kita tak sempat nak baca muka surat 587, iaitu faedah yang keempat, pelajaran yang keempat, peringatan terakhir. Mendahulukan satu surat atas satu surah yang lain hukumnya boleh, kerana Nabi SAW mendahulukan surah An-Nisa daripada surah Ali Imran. Padahal secara urutan mushaf yang ini, surah Ali Imran lebih dulu dari surah An-Nisa. Akan tetapi mungkin wallahu a'lam. Berarti kan wallahu a'lam, sebab tidak ada dalil yang benar-benar jelas. Hal ini beliau lakukan sebelum tahun-tahun terakhir, kerana pada tahun-tahun terakhir yakni wahyu turun, Nabi SAW mendahulukan surah Ali Imran daripada surah An-Nisa. Tapi tidak ada riwayat Nabi baca macam tu. Maka dari itu para sahabat mengurutkannya berdasarkan urutan yang dibuat Rasulullah SAW, iaitu surah Ali Imran lebih dahulu sebelum surah An-Nisa. Ini betul. Sebab susunan Al-Quran lepas Fatihah surah apa? Ini bukan boleh pandai-pandai sahabat letakkan, main pilih-pilih je. Lepas A, B, Abu Bakarah. Tak ada macam itu. Lepas tu C pula G, eh? Tak ada. Dia nak kena apa? Jumaat ke apa? Tak ada je. Bukan ikut alphabetic order. Jadi ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dapat daripada Jibril alaihi salam. Siapa lagi? Nanti Nabi SAW berkata kepada sahabat, jadikan dia dekat sini. Jadikan dekat sini. Jadikan dia dekat sini. Jadi lepas surah itu, surah ni, surah ni, surah ni. Bahkan ayat begitu juga, ayat Al-Quran dia tidak turun sekaligus. Tidaklah diturunkan Baqarah tu sekaligus lepuk gitu. Ataupun yakni dalam 2-3 bulan Baqarah dia. Tiap-tiap malam, subuh semua keluar surah Baqarah dia turun. Tak ada. Kadang surah Baqarah, kadang surah kat belakang, surah kat tengah dan sebagainya. Hatta dalam satu surah itu kadang-kadang turunnya ayat itu pada awal, pada pertengahan dan pada belakang. Dia tidak ikut order, tidak ikut tertib. Kemudian Rasulullah SAW akan menyusunkan, memerintahkan sahabat-sahabat bila tulis Al-Quran itu, sebab Nabi SAW suruh tulis Al-Quran. Dan Nabi SAW melarang daripada menulis selain Quran pada zamannya. bukan haram tulis hadis, tetapi untuk memelihara Al-Quran daripada campur adukkan dengan hadis. Maklumlah Quran tu masih segar lagi, jadi tak mahu dicampur aduk dengan kata-kata lain. Jadi biar dihafalkan Al-Quran dahulu. Sebab itu orang Al-Quran nak, hadis nak, apa fikih nak, faraid nak, semua dia nak, next nak, semua dia nak sekali nak hafal lah, maksudnya nak betul-betul jadi master. Tak mungkin. Satu-satu lah dulu. Penting dulu. Aku lihat kalau berhujah, ulama yang berhujah dengan dalil ini agak kuat juga, bahawa Rasulullah SAW pada akhirnya memang menyusunkan mushaf tersebut. Jadi lepas Baqarah, Ali Imran. Jadi sepatutnya Nabi SAW lepas itu akan membaca Baqarah, kemudian Ali Imran dan Nisa. Tapi tidak ada dalil kemungkinan hadis ini berlaku pada akhir juga. Oleh kerana tidak ada dalil, maksudnya tidak ada khabar yang jelas, yang sahih, yang lagi jelas menunjukkan bahawa Nabi SAW membaca ataupun dalam hadis Hudzaifah ini pada awal-awal Islam. Jadi hujah ini juga tidak cukup kuat untuk menasakh mansukh dan sebab ada syarat untuk memansuhkan satu-satunya ayat, satu-satunya hukum. Apa dia? Yang paling utama sekali, hendaklah terdapatnya ataupun ada ilmu, ada pengetahuan manakah satu dalil yang datang dahulu, mana yang datang kemudian. Mesti tahu tarikhnya. Tak mesti tarikh yang exact lah, tapi maksud mana datang dulu, mana datang kemudian dah cukup lah. Sebab itu penting kita mempelajari sedikit sebanyak tentang ulumul Quran, iaitu tentang ayat-ayat makkiyah, ayat-ayat madaniyah. Ada orang sangka ayat-ayat Mekah tu adalah ayat-ayat yang turun di kota Mekah saja. Dan ayat-ayat Madinah yang turun di kota Madinah saja. Tapi kalau dia turun kat Jeddah macam mana? Hudaybiyah. Kalau dia turun kat Tabuk macam mana pula? Dan antara Mekah dan Madinah nak namakan dia apa pula? Kita cuma ada Mekah, Madinah. Sedangkan ayat Quran turun kat tempat lain juga. Jadi timbul kemusykilan di sini. Jadi yang benar adalah ayat-ayat Mekah, ayat Makkiyah ni bukan kerana tempatnya, tapi kerana apa ni? Zamannya, era. Yakni sebelum hijrah dinamakan ayat-ayat itu ayat Mekah, dan selepas hijrah dinamakan ayat-ayat itu ayat Madinah. Walaupun ayat itu turun kat tempat lain. Sebab kemungkinan lepas Nabi SAW, dan memang kita tahu Nabi SAW lepas berhijrah ada tak pergi Mekah? Ada, pergi umrah ada, dan ada pergi haji. Lepas tu Nabi SAW ada di situ dan ada turunnya ayat Quran. Jadi bukan maknanya tempat sahaja. Jadi kita tak namakan ayat tersebut sebagai ayat madaniyah. Kemudian dalam satu surah mesti ke semuanya ayat-ayatnya zaman Madinah ataupun semua ayatnya zaman Mekah? Ini juga banyak orang tak faham. Tidak semestinya. Mungkin dalam satu surah ada ayat yang turun kat mana? Era sebelum hijrah jadi Mekah. Ada yang turun era selepas hijrah jadi dia ayat-ayat Madaniyah. Nah, itu ada faedah ni. Sebab ada orang tak faham ni, nanti dia akan apa ni, bila kita cakap adalah masalah dia. Masalah dia apa ni, dia bila lihat kita gunakan ayat ini. Ayat ini dalam surah Taubah tentang Allah SWT melarang Nabi dan orang beriman minta ampunan kepada orang-orang musyrikin. Dia kata surah Taubah ni surah apa? Mekah ke Madinah? Surah Madinah ke Mekah? Mekah. Surah Taubah first kali keluar apa? Ayat apa? Ayat jihad. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtum minal musyrikin. Pelepasan tangan daripada Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang ada perjanjian dengan kamu daripada orang-orang musyrikin. Fasihu fil ardi arba'ata ashhur. Berjalanlah kamu atas muka bumi ini 4 bulan saja. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan ketahuilah kamu tidak akan dapat mengalahkan Allah. Wa annallah mukhzil kafirin. Dan bahwa Allah pasti akan menghina orang-orang yang kafir. Ayat ini turun kan? Era Mekah ke Madinah? Madinah jelas, Madinah. Okey. Tapi dalam dalam sababul nuzul, ayat yang mengatakan jangan Nabi, jangan orang beriman minta ampun kepada orang musyrikin, sebab turunnya pasal apa? Pasal kematian Abu Talib. Sebab Rasulullah SAW bila dah dakwah Abu Talib ketika dia nak meninggal dunia untuk masuk Islam, dia tak mau. Nabi SAW kata apa? Demi Allah aku akan minta ampun untukmu, la astaghfirullah lak ma lam unha an. Aku akan minta ampun untukmu dari daripada Allah selagi mana aku tidak dilarang daripada ini. Maka turunlah ayat tu. Tak boleh orang beriman, Nabi dan beriman untuk minta ampun. Lalu mereka kata ini kan zaman Abu Talib. Meninggal dunia bila? Dah hijrah ke belum hijrah? Belum hijrah. Zaman Mekah. Ada ayat turun apa? Lama lagi lepas tu dekat Madinah. 10 tahun dia dah main macam tu. Jadi ni faham dia apa? Dia ingatkan. Dia ingatkan apa? Kalau surah tu surah Madinah, semua ayat-ayat dia turun pada zaman zaman Madinah. Tidak. Kita dah katakan apa? Itu bukan semestinya. Faham eh? Jadi dengan itu kita boleh jawab hujah-hujah mereka. Begitu juga innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Ayat ini sesungguhnya engkau tidak dapat memberi petunjuk kepada yang engkau sukai, cintai, tapi Allah yang memberikan petunjuk bagi siapa yang Allah kehendaki. Allah lebih mengetahui tentang siapa yang mendapat petunjuk. Wa a'lamu bil muhtadi. Ini surah Qasas. Surah Qasas, surah Mekah. Itu dia kata no. Ini pun katanya ayat ni turun kerana apa? Kerana Abu Talib juga. Satu surah dekat Qasas Mekah, satu surah dekat Madinah. Ini menunjukkan apa? Ini semua tak betul lah. Hadis-hadis dia semua, sebab nuzul dia semua, semua tak betul. Senang je macam tu. Sedangkan hadis dia kat mana? Yang tak betul lu konon ni. Dalam Bukhari dan Muslim, mutafaqun alaih. Oh, biar betul. Orang yang tak takut mati, tak takut apa? Tak takut aja, yang berani nak apa? Nak cacat kan, nak cakap. Cakap aja tentang apa? Hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan sebarang orang. Baik awak siapkan hujah banyak-banyak. Ya, sebelum awak kena apa ni? Kena pancung dengan ulama-ulama. Jadi itu dia kedudukan apa ni, hadis itu, menerima hadis itu. Tak boleh kita apa tu, yang ni kalau nak tahu dimansuhkan, mesti kita kena tahu tarikhnya. Jadi tadi ilmu tadi dah kira kaedah tu. Awak hafal ini dia banyak faedah ni. Nah, tentang apa? Apakah yang dinamakan ayat-ayat apa? Mekah, apa dia? Yang turun pada zaman sebelum hijrah. Ayat-ayat bukan surah. Tak semestinya surah. Kadang-kadang surah dia kata seluruhan, tapi ada juga satu dua ayat yang mungkin apa ni turun dekat era lain. Tapi biasanya satu surah, kadang-kadang satu surah kalau pendek, biasa semuanya turun dekat apa ni, sama zaman. Dan ayat-ayat Madinah yang turun selepas hijrah, tak kira tempatnya, tak kira tempatnya. Walaupun selepas hijrah, biasanya ghalibnya adalah di Madinah sebelum hijrah, biasanya tempatnya diturunkan di Mekah. Jadi inilah di tempat yang paling banyak turun wahyu. Dia tak turun kat Singapura eh. Saya tak turun kat Singapura. Tak payahlah kena buat musaf Singapura sebenarnya. Baik. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, bacalah dua surah yang menggembirakan. Ada sebuah hadis yang juga jadi dalil, iaitu Al-Baqarah dan Ali Imran. Diperintah bacalah dua surah ini. Ini antara hadis menerangkan fadilat surah dalam Quran, dan hadis ini sahih, iaitu baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang sahih pula yang susah ni, Baqarah Ali Imran. Separuh ke 10 ayat pertama sampai belakang ke? Kalau ada Baqarah Ali Imran maknanya semua sekali lah. Ada lah dalam apa? Dalam 4 juzuk gitu. 3-4 juzuk ada. 4 juzuk ada. Kerana keduanya akan datang pada hari kiamat seperti dua awan atau dua cahaya atau dua kelompok burung berbulu tebal yang akan melindungi pemiliknya. Ini orang yang membacanya pada hari kiamat, nah, dia akan jadi syafaat. Nah, dia akan melindungi orang tersebut. Bagaimana kita jangan tanya, sebab ini perkara yang gaib, tapi kita percaya ia akan berlaku. Dan sebabnya kita nak kena ambil perhatian. Kenapa kita dapat kelebihan ini? Sebab orang yang banyak baca Al-Baqarah dan Ali Imran keseluruhannya. Baik, yang jelas bahawa urutan-urutan yang akhirnya dibuat oleh Nabi adalah mendahulukan surah Ali Imran daripada surah An-Nisa. Nah, kemudian Nabi SAW membaca tasbih dan ulang-ulang itu ada dalam hadis. Nabi SAW baca Subhanarabbiyal Azim di dalam rukuknya, dalam sujudnya Subhanarabbiyal A'la, begitu panjang rukuknya kan, macam apa, hampir-hampir macam 4 juzuk baca Quran, 4 juzuk baca Quran. Orang slow-slow punya tu, tantang 3 jam, tantang 4 jam, Allahuakbar. Tapi baca Subhanarabbiyal Azim je. Sebab ya betul lah, baca tu je, zahirnya itu je lah, kata Huzaifah radhiyallahu anha. Dan macam mana dia boleh dengar? Boleh dengar lah, dia sepanjang sebelah je, dia tak ada makmum lain, bukan kat belakang. Sebab kalau kita solat berjemaah 2 orang saja, jadi kedudukannya sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas adalah sejajar dengan imam di sebelah kanan, sejajar dengan imam di sebelah kanan, tak ada depan sikit, tak ada belakang sikit. Itu yang betul. Jadi dia dengar lah apa yang Nabi SAW baca. Nah, beliau juga membaca Subhanarabbiyal A'la. Nah, jadi ini menunjukkan bahawa mengulang-ulang tasbih dalam rukuk dan sujud disunnahkan. Tapi Rasulullah SAW juga ada membaca zikir lain, ya Subhanakallahumma bihamdika Allahumma firli. Dan ini selepas turunnya surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jadi Nabi SAW membaca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma fir li. Dalam hadis itu yata'awwalul Qur'an, kana yata'awwalul Qur'an. Nabi SAW mentakwilkan Qur'an, ini mentafsirkan Qur'an, artinya mengamalkan ayat dalam Al-Quran. Dia pun disuruh, kemudian disuruh untuk bertasbih dengan pujian kepada Tuhannya dan minta ampun. Nabi SAW pun buat di dalam rukuknya dan sujudnya. Lagi banyak dia baca zikir ni. Jadi ini juga sunnah untuk kita tambah selepas Subhanarabbiyal Azim, Subhanarabbiyal A'la. Dan dia juga membaca Subuhan Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Dan semua doa dan zikir yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang sahih adalah disunnahkan bagi manusia untuk membacanya di dalam solatnya. Namun pada Allah sudah memberikan rezeki kepada kita semua pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik secara lahir maupun batin. Semoga dia mencintai kita di dunia dan akhirat dan dia Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Baik, hadis yang berikutnya, hadis Ibn Mas'ud berkata mengarang kitab Imam Nawawi rahimallahu taala عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل وما هممت به؟ قال هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. Dari ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه berkata aku pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu malam itu tinggal lailah. Beliau memanjangkan bacaan solat, fa atalal qiyam, maka memanjangkan qiyam. Qiyam ni asalnya diri. Dan dia bukan diri je panjang tak buat apa-apa, tapi dia panjangkan bacaan ketika berdiri. Sebab dalam berdiri, ketika berdiri sajalah yang kita disyariatkan membaca Al-Quran. Begitu panjang sehingga aku menyangka yang bukan-bukan. Hatta hamam tu bi amri su. Qila, maka dikatakan kepadanya. Tapi ini yang berkata kepadanya tak disebutkan, tapi kita fahamlah ini orang yang depan Ibn Mas'ud. Zahirnya adalah tabi'i yang mengambil hadis dan mengambil ilmu daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, sebab biasa yang meriwayatkan daripada Ibn Mas'ud adalah tabi'in, dan Ibn Mas'ud adalah ulama di Kufah, yakni diantarkan untuk mengajar Quran dan agama di Kufah. Jadi di Kufah ulama-ulamanya sanad mereka sampai kepada Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dan dia juga mentafsir Al-Quran. Dan anak murid yang besar Ibn Mas'ud adalah antaranya Ibrahim An-Nakhai Aswad dan Sya'bi dan ramai lagi ulama-ulama di Kufah. Mereka mengambil ilmu mereka daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Zahirnya adalah tabi'in ataupun mungkin juga sebahagian sahabat kecil. Nah. Jadi dikatakan, apakah yang kau fikirkan? Ini ketika itu qal hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku berfikir untuk duduk dan meninggalkan beliau solat sendirian. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kata apakah beliau melakukannya? Walaupun tak disebutkan, tapi kita tahulah bahawa Abdullah bin Mas'ud hanya fikirkan, hanya bercadang nak buat, tapi dia tetap tak tinggalkan Rasulullah SAW bersolat sendirian, diikutkan juga walaupun sangat berat baginya, sedangkan dia sangat muda berbanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sebab itu lebih jauh muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak tahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih boleh ya. Ini cuma menunjukkan mujahadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadatnya. Hadis yang berikutnya, hadis 104, an Anas bin Malik radhiyallahu an an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal yatba'ul mayyita thalatha ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Muttafaqun alaih. Yang maksudnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga perkara mengikuti mayat dan dua di antaranya akan pulang. Patutnya gini, tiga perkara yang mengikuti mayat ataupun yang mengikuti mayat, tiga perkara itu lebih bagus terjemahan macam tu. Kemudian disebutkan ahlinya, hartanya dan amalan, maka dua daripadanya akan pulang, yang tinggal satu. Ahlinya dan hartanya akan pulang dan amalnya akan kekal bersama. Wa yaqa amaluhu. Muttafaqun alaih, disepakati oleh, disepakati atasnya, yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, sama-sama mengeluarkannya di dalam dua kitab sahih mereka. Satu lagi hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi apakah maksud daripada hadis ini secara umum ya? Jadi Rasulullah SAW menerangkan kepada kita khabar ghaib, dan khabar itu berkaitan dengan seorang insan, iaitu apabila dia meninggal dunia, apa yang berlaku selepas dia meninggal dunia, iaitu akan mengikuti mayat itu ataupun yang mati itu. Al-mayyit maknanya yang telah meninggal dunia. Kalau bangkai dia namanya mayitah. Yang asalnya maut itu maknanya yang dah tak bergerak lagi. Dah tak bergerak biasanya. Lepas tu dinamakan orang yang meninggal dunia itu sebagai apa? Sebagai mati. Mai. Mata. Itu makna dia asal. Jadi orang yang meninggal dunia ni ada tiga perkara yang mengikutinya. Tidak disebutkan mengikutinya macam mana, ke mana. Tapi orang meninggal dunia nak pergi mana lagi? Balik rumah, di masjid. Pergi mana lagi? Seram orang meninggal masjid. Betul tak? Jadi dia akan pergi, dia hantarkan ke kubur. Selepas dibuatkan apa yang patut, dimandikan, diwangikan, disolatkan jenazahnya. Kemudian dia akan apa? Akan dikebumikan. Dan ketika dikebumikan itu ada tiga yang akan mengikutinya. Ini lazimnya, biasanya, bukan semestinya. Yang tiga-tiga perkara ini mesti akan mengikutinya. Apa dia? Ahli keluarga, harta bendanya dan amalan. Tapi kebiasaan orang Arab, inilah tiga perkara yang akan mengikuti. Ini adalah adab orang Arab sebagaimana disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau dia termasuk orang yang ada harta. Dan maksud ahlinya adalah ahli keluarganya, jelas. Nah, itulah orang yang paling dekat dengannya. Kemudian mahartanya, macam mana harta dia ikut dia? Adakah maksudnya dia bawa dia punya apa tu, duit cash dia, checkbook dia semua dia buat masuk sekali mas semua? Kalau orang perempuan dia bawa semua dia punya barang keman, harta dia, cincin belian dia semuanya masuk dalam kubur. Ingat ni Fir'aun ke? Baik, tidak. Tapi harta ni apa yang ikut dia? Kita tahu dalam Islam, harta ni bukan setakat benda tu je yang tak hidup. Harta ni mungkin boleh benda yang hidup. Apa benda yang hidup yang jadi, yang merupakan harta seseorang? Ha? Apa? Binatang lah, tunggangan ke? Yalah, yang itik tu lain cerita. Mungkin jugalah, tapi jarang lah yang itik nak pergi ikut. Tapi biasanya yang ikut dia, dia punya kenderaan dia. Kuda dia ke unta dia kan? Ha, akan ikut dia. Dia akan di apa dia panggil tu? Diarak kan sampai ke perkuburan. Ini ikut zaman jahiliyah, Rasulullah SAW sebutkan kebiasaan orang-orang Arab kalau dia ada harta. Dan juga apa yang hidup daripada harta? Hamba-hamba dia. Dia kan ada hamba-hamba abdi. Jadi hamba abdi dia juga akan ikut dia, ramai-ramai ikut. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Wa amaluhu, dan juga hartanya akan mengikutnya. Tapi perhatikan, yang kita boleh rasa, boleh lihat adalah yang dua, ahli keluarga dan hamba-hamba dan binatang-binatang. Adapun amalan ni kita tak boleh lihat. Tapi semuanya dia apa ni, digabungkan dalam satu dengan wa ahluhu wa maluhu wa maluhu wa amaluhu. Jadi kata muhajjah ni faedah, boleh kita gabungkan yang hakiki dan yang majas. Boleh? Walaupun dengan wah-wah-wah. Ini semua ada faedah dalam usul fiqh ni, kita tak apa tangkap. Tapi ini dalil. Fayarji'udnani, maka dua daripadanya akan kembali. Lihat usul Rasulullah SAW. Boleh je dia kata ini dan ini akan pulang, ini akan kekal. Tapi Nabi SAW kata tiga perkara. Tadi sebutkan satu, dua, tiga. Lagi sentik lagi. Lepas tu dua daripada tiga. Jadi orang dah mula beri dapat gambaran yang lebih jelas. Jadi cara penerangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dua akan kembali, satu akan kekal. Jadi orang dah berfikir, mana satu yang dua daripada tiga ni? Jadi akan recall mana satu yang akan kekal. Maka kata Rasulullah Sallam menyambungnya, ahli keluarganya dan harta bendanya, yang ini hambanya ke, akan kembali. Itu tak akan tinggal dekat kubur tersebut. Kalau dia tinggal pun mungkin sekejap lah kan, berapa lama sampai sedih dah tak ada. Lepas tu akhirnya dia akan balik juga. Mungkin besok sedih lagi, pergi lagi contohnya ke. Kalau zaman kita tak ada Jumaat pergi. Tapi dah lama-lama dah tak buat lah, mesti lah kan. Taksi pun mahal sekarang. Jadi apa? Buat setahun sekali hari raya. Ni kan tempat kita. Hari raya atau dua kali hari haji, hari raya puasa. Mungkin bulan Syakban, bulan Syakban musim roh. Syakban berigus pula. Alat kulihat, lama-lama akan ditinggalkan juga. Betul lah. Jadi mereka tak akan ikut bersamanya. Tetapi amalannya akan kekal. Yapqa bersamanya, yang ini di dalam kuburnya, masuk dalam kubur. Di sini ada faedah lagi. Amalan ini sesuatu yang tak boleh nampak. Lepas tu Nabi kata dia ikut. Dia ikut betul-betul ke? Sindiran saja. Betul-betul. Asalnya apa? Betul-betul. Cuma beza dia dengan yang dua tu, yang dua tu ikut boleh nampak, yang ini ikut tak boleh nampak. Tapi semua ikut. Dan apabila dia kekal, seharusnya bersama juga. Dia kekal betul-betul. Cuma kita tak nampak. Dan alhamdulillah yang menguatkan hal ini, dan ini sesuatu yang baik, kita asalnya patutnya beriman. Tapi yang menerangkan macam mana amalan tu boleh kekal di dalam kubur bersama orang tersebut, ada hadis Rasulullah SAW. Jika mayat itu adalah seorang yang soleh, yang beriman, maka amalan yang akan datang dalam keadaan muka yang cantik, dalam dengan pakaian yang hasan, dengan bauan yang wangi. Lalu dia akan berkata, aku adalah amalanmu yang soleh. Nampak? Dan sebaliknya, kalau dia orang kafir, maka ada orang, amalan tu akan datang dalam bentuk seorang apa? Seorang lelaki. Jadi amalan tu datang dalam bentuk orang lelaki, bagaimana tadi, tapi dalam wajah yang sangat buruk. Dan dia kata, aku datang untuk apa ni? Untuk membuat kamu duka cita, menyakitkan kau. Itu dia. Jadi amalan dia yang baik akan ikut, yang jahat pun kan akan ikut. Kemudian Ibn Hajar membahaskan bagaimana kalau seorang itu, itu kalau dia baik terus lah, betul tak? No problem. Ataupun dia jahat terus. Bagaimana orang yang ada campur aduk? Yang baik, duduk datang lah. Itu dia, duduk datang. Ada sikit punya, tapi kita tak payah nak sampai ke situ. Maksud daripada hadis ini, wa yaqa amaluhu, ini yang kekal dan ini yang akan menyelamatkan orang tersebut di dalam kubur. Ini satu lagi khabar tentang apa ni, hal ihwal di dalam kubur. Hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dimaksud daripada hadis ini jelas, kalau amalan lah yang akan mengikut kita, bukan lain-lainnya, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh untuk beramal. Amal yang baik ke tak baik? Amal yang baik, amal yang soleh. Dan kita tinggalkan amalan yang tidak baik, sebab dia akan ikut kita ni. Bukan kita sibuk untuk apa ni, banyakkan ahli keluarga, banyakkan harta benda. Sebab itu cuma apa ni, cuma akan diwarisi kepada kepada orang lain. Dapat isteri cantik, kalau meninggal dunia dulu, dia akan jadi apa? Janda pula. Anak-anak akan jadi anak anak yatim. Kalau lelaki lah, kalau perempuan pun sama juga. Baik, jadi berkata Syekh Faimin Faimallahu ta'ala, di dalam perenggan yang terakhir daripada muka surat 590, dalam hadis ini terdapat dalil bahawa dunia dan segala perhiasan akan kembali dan tidak tinggal bersamamu di kuburan. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, zinatul hayatid dunia. Maka keduanya akan kembali. Pertanyaannya, apa yang akan menemaninya di kuburan? Jawabnya, hanyalah amalnya yang akan menemaninya. Oleh kerana itu, wahai saudaraku, carilah teman yang akan menemanimu hingga di kuburan, dan tidak pulang bersama orang-orang yang pulang. Teman ramai, daripada teman yang apa ni, pasti akan pulang. Yang tak pulang cuma satu je, amalan soleh. Bersungguh-sungguhlah dalam beramal soleh, dan saya dia akan menghiburmu di kubur pada saat kamu ditinggalkan oleh kekasih, keluarga dan anak-anakmu. Perhatikan dalam hadis Nabi SAW, dalam Musnad Imam Ahmad, hadis Al-Barra' bin Azib, dia akan datang dalam keadaan wajah dengan dalam keadaan bentuk orang lelaki yang wajahnya cantik, bajunya elok dan wangi-wangian. Itu yang akan menemani kita, Masya Allah. Orang lain dah tak ada pun tak apa. Letak kesesuaian antara hadis ini dengan bab ini sangat jelas, kerana banyak amal yang mewajibkan seorang untuk memerangi dirinya, iaitu hawa nafsu. Manusia harus memerangi hawa nafsunya untuk boleh beramal soleh yang akan tetap abadi hingga setelah kematian. Dan memohon kepada Allah agar mendapat husnul khatimah, dan agar Allah memberikan pertolongan serta memelihara kehidupan kita, kerana dia adalah zat yang maha dermawan lagi maha mulia. Yang mana husnul khatimah dengan H tak ada K itu. Husnul khatimah maknanya kematian atau kesudahan yang baik. Sudahan baik, yang baik adalah mati dalam keadaan beriman dan dalam keimanan yang sempurna, dalam keadaan beramal soleh. Jadi diterima oleh Allah SWT, diampunkan dosa-dosanya. Siapa dapat itu, Masya Allah, dia dapat segalanya. Sebab kalau dia mati dalam husnul khatimah, pasti dia akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Dia tu dapat masuk syurga langsung, yang kekal selama-lamanya, selamatkan daripada api neraka. Jadi banyakkan doa untuk apa ni, untuk dapatkan husnul khatimah. Allah makhtim alaya bi husnil khatimah, wa la takhtim alaya bi su'il khatimah. Ulang-ulangkan doa ni, sujud kita dalam doa kita. Dan apa lagi yang kita nak? Kalau kita dah dapat ini, masya-Allah kita sudah dapat segala-galanya. Tapi bila kita doa nak dapat husnul khatimah, itu bukan sekadar doa. Sebab tu ada orang sangka doa, ustaz ajar saya doa lah ustaz. Dengan doa dia terus magic dia dapat. Ini apa, baca seher ke? Dia dapat apa yang dia nak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita tak nafikan doa tu adalah satu sebab untuk mendapatkan apa yang kita nak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa. Tapi sebenarnya dalam doa dia ada mengajar kita sesuatu. Kita bila berdoa minta sesuatu, kan kita tahu kalau kita ikhlas betul-betul, kan kita tahu ada sebab untuk dapatkannya. Kita minta ya Allah berikanlah aku yang satu perkara dunia lah, satu perkara dunia. Tapi kita tak cari benda tersebut, tak ambil sebab untuk mendapatkan hal tersebut. Jadikan aku seorang alim contoh. Jadikan aku mudah menghafal Quran. Tapi dia tak benar pun nak pergi buka Quran ataupun malas. Apalagi nak hafal sungguh-sungguh. Macam mana dia nak dapat doa special macam mana pun tak dapat. Dia bukan minum satu portion tu terus hafalan jadi. Jadi Harry Potter. Tak ada. Jadi bila doa sungguh-sungguh, maka dia akan menolak mendorongnya untuk mencapainya dengan usahanya. Jadi dengan itu digabungkan, barulah Allah SWT akan mengkabulkan. Semua benda tu Allah SWT nak kabulkan mesti ada sebabnya. Nak minta pengampunan dari Allah SWT, wah itu satu benda ya yang besar. Tapi kan ada sebabnya. Takkan kita tidak melakukan sebab ni, kita buat maksiat seperti kita minta Allah ampunkan. Buatlah amalan-amalan dapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ada lagi masa, kita teruskan pada hadis yang berikutnya, hadis 105. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-jannatu أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك رواه البخاري. Maksudnya dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syurga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dari sandal yang dipakainya. Begitu juga neraka. Hadis diriwayatkan Al-Bukhari. Jadi ini diriwayatkan oleh Bukhari seorang saja di dalam Kitabul Raqa'id, yang dikatakan yang melembutkan hati dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi hadis ini walaupun ringkas lafaznya, tapi sangat luas dan mendalam maknanya. Satu lagi hadis membuktikan bahawa Rasulullah SAW diberikan jawami'ul kalim, yani kalimat yang menyeluruh. Sedikit lafaznya tapi banyak maknanya. Antara apa ni, balaghah lah juga. Dan kalau untuk sebahagian orang dinamakan kata-kata hikmah. Dan memang sunnah Rasulullah SAW memang dinamakan apa? Al-hikmah. Asal makna hikmah walaupun kebijaksanaan, tapi ulama-ulama mentafsirkan dalam oleh Ibn Rajab Rahimah Ta'ala dan ulama-ulama salaf, hikmah tu ringkasnya adalah perkara-perkara, kata-kata nasihat yang mendorong seorang itu membuat apa yang bermanfaat untuknya dan menjauhkan dia daripada apa yang mudarat. Itulah kata-kata hikmah. Itulah kata-kata hikmah. Dan hal ini, kata-kata nasihat yang mengajak orang membuat sesuatu yang bermanfaat kepadanya, meninggalkan apa yang mudaratkannya, sebesar-besar hikmah adalah Al-Quran. Al-Quran dia bawa kita semua untuk mengambil yang manfaat dan tinggalkan yang mudarat, menyelamatkan kita. Dan begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang sibuk nak buka kitab Al-Hikam. Nah, apa dia? Al-Hikam? Al-Hikam tu plural untuk hikmah. Hikmah, hikmatan ni hikam. Jadi kata-kata hikmah daripada orang tu orang ni, orang tu orang. Kata-kata hikmah daripada manusia biasa, dia terbagi kepada dua. Ada yang betul-betul hikmah. Apalagi kalau dia daripada Quran. Kadang dia quote daripada Quran cuma dengan bahasa dia, betul tak? Atau dia quote daripada hadis, seperti yang datang daripada sahabat. Dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, bila dia meriwayatkan hadis kun fit dunya ghariban aw abir sabil, fakun fit dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil, jadilah engkau di dalam dunia ini seperti seorang musafir ataupun orang yang orang yang hanya tumpang lalu juga, ghariban, orang yang bukan yang asing ataupun orang yang lalu saja kat tempat itu. Kemudian selepas mendengarkan hadis ini, Umar berkata, apabila engkau berpagi-pagi, jangan kau tunggu sampai petang. Yang ini nak buat sesuatu yang bermanfaat. Dan kalau engkau berpetang, jangan tunggu sampai besok pagi. Ambillah peluang daripada kesihatanmu sebelum sakitmu dan kehidupanmu sebelum sebelum kematian. Jadi kata terakhir tu bukan hadis. Itu kata-kata Ibn Umar. Tapi semua orang tahu bahawa diambil daripada apa? Makna hadis tersebut. Menunjukkan boleh kita apa ni? Kita ambil pelajaran, kita olahkan dia. Untuk menerangkan kita ambil pelajaran faedah daripada hadis Rasulullah SAW ataupun Al-Quran Al-Karim. Ini namakan hikmah. Kalau itulah dia, itu insyaAllah benar. Boleh. Dan apa juga yang bersesuaian dengan Quran dan hadis, maka dia kata-kata hikmah. Tapi kalau bukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, bersalahan dengan Quran dan hadis, walaupun orang dia janggut panjang, misal tak pernah gunting, rambut dia semua putih semuanya macam pendeta, nah, atau orang memanggil dia pendeta pun, kata-kata dia tak mesti hikmah. Walaupun dia boleh buat puisi sana, puisi sana, novel sana, novel sini, lepas tu cakap dia macam cakap pun orang apa ni, ahli hikmah. Jadi kadang-kadang kata-kata ni bersalahan dengan apa? Dengan syariat falsafah-falsafah. Ada beza, perbezaan yang sangat besar antara apa? Hikmah dan falsafah. Falsafah tu banyak. Baik. Dan apa pun juga perkataan semuanya ada maknanya. Kadang-kadang disebutkan umum. Okey. Kalau boleh jangan cakap terus. Tapi takkanlah tak boleh cakap terus. Tapi sebenarnya dia nasihat, dia kata-kata ikhmah, pelihara dia ada maknanya. Yang perlu apa ni? Perlu kepada syarahnya contoh. Dan begitu juga nasihat-nasihat apa ni, tentang warak, tentang zuhud dan seterusnya daripada ulama. Begitu juga hatta daripada hadis Rasulullah SAW, perlu difahami, perlu disyarahkan. Sebab kadang kata ikhmah, bila orang tak faham, dia menyesatkan pula orang. Banyak orang ambil kata-kata ikhmah, adalah siapa? Dia jadi sesat. Baik. Hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Ibnu Mas'ud lagi radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ini termasuk kibar sahabat. Maksud kibar sahabat, dia awal-awal, dia antara yang awal masuk Islam, Al-Muhajirun. Dan kedua, dia termasuk kibar sahabat dari sudut ilmunya. Dia besar dari sudut ilmu, tapi bukan badan dia besar. Badan dia halus. Betis dia halus saja. Radhiyallahu anhu. Baik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk fuqara pada zaman awal di Mekah. Tapi ilmunya masya-Allah, orang yang paling alim kaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Jadi dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, syurga itu al-jannah. Jadi terus disebutkan al-jannah. Jadi ini adalah mubtada. Khabarnya akramu ila ahadikum. Syurga itu al-jannah, ada lif lam jannah. Asal jannah itu adalah sesuatu yang tersembunyi. Jadi namakan jin tu jin. Sebab apa? Boleh nampak tak jin? Kalau boleh nampak, dia bukan jin. Dia manusia lah. Tapi perangai dengan jin tu cerita lain. Jin, dinamakan jin dalam bahasa Arab sebab apa? Ha, dia tidak dilihat, tidak kelihatan. Dan dinamakan janin tu janin. Kenapa? Sebab dekat dalam perut tak lihat, tak nampak. Dan dinamakan majnun tu majnun, gila. Sebab apa? Akal dia dah rosak sampai dia tak nampak lagi apa yang dia buat, betul ke tak betul. Dan jannah, taman, dinamakan taman yang lebat dengan pohon-pohon dan sebagainya, dinamakan jannah sebab dia menutupi apa yang ada di belakang, di dalam. Itu asal mana al-jannah. Kemudian bila ada alif lam al-jannah, menunjukkan pada jannah yang tertentu. Apa dia? Iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga Allah Subhanahu Wa Taala bukan kat bumi ni. syurga yang kat bumi ni untuk orang-orang orang kafir. Dia punya syurga kat kasino ke, kat pantai ke, dia nak bugil, dia nak apa semuanya, kat padang bola stadium ke dan seterusnya, dekat the club tu dia punya syurga. Nah, baik, syurga Allah SWT bukan kat dunia ni. Dia selepas ni baru baru apa ni, orang akan masuk di akhirat kelak, al-jannah. Dan di dalamnya disiapkan macam-macam nikmat untuk ahli-ahlinya, untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT, beramal saleh, orang-orang yang tauhidkan Allah SWT, yang tidak syirik Allah SWT. Mereka saja yang boleh kekal kat dalam dalam syurga. Yang mengikut Nabi, untuk kita umat Islam yang mengikut Rasulullah SAW, zahir dan batin. Al-jannatu aqrab. Jadi syurga ni kata Rasulullah SAW, tapi tak sebutkan lagi apa dia, sebab orang dah tahu dah al-jannah, the garden, the paradise. Aqrabu isim tafdhil, maknanya lebih dekat. Lebih dekat kepada seorang daripada kamu. Lagi dekat kepada seorang daripada kamu daripada tali sandal, tali capal, tali selipar, selipar duit sikit lah, capal sandal boleh tahan sikit. Syirati na'lihi, na'al asal maknanya selipar. Orang-orang dulu, orang-orang Arab, lebih-lebih lagi kalau tak ada musim sejuk apa semuanya, dia pakai sandal. Tapi sandal tu ada syirak. Syirak tu adalah yang yang mengikat apa dia? Mengikat antara kaki dia dengan dengan sandal, dia tak terlepas. Jadi kata ulama, dia adalah tali yang orang letakkan jari kakinya. Yang letakkan jari kakinya. Ha, itu tali tu. Syirati na'li. Lagi dekat ke syurga, lagi dekat kepada seorang daripada kamu daripada tali kasut dia, tali selipar. Dan bukan yang dekat tali selipar tu, sama yang kat mana? Dari memang kat tempat dia, kat kaki dia tahu. Syurga lagi dekat daripada itu. Kata Rasulullah SAW, wan naru mithlu dhalik. Dan syurga neraka begitu juga. Dan neraka sekali lagi disebutkan dalam alif lam an-nar, menunjukkan neraka yang telah diketahui, yang maklum, pun begitu juga. Yang ini lebih dekat kepada kamu daripada tali capal kamu. Kemudian apa maknanya, insyaAllah kita akan sambung tak sempat lepas salat isyak. Allah, kita sedang membaca hadis 105, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lih wan naru mithlu dhalik. Iaitu syurga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu dari tali sandal yang dipakai, begitu juga neraka. Jadi hadis ini adalah hadis sebenarnya menerangkan tentang sesuatu yang perlu diketahui oleh setiap orang yang beriman, yang akan mendorongnya untuk terus-menerus mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, melawan hawa nafsunya. Kerana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan tentang dua perkara yang sangat besar. Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tentang syurga, dan Rasulullah SAW telah mengkhabarkan tentang neraka. Dan inilah satu atau dua perkara yang sangat besar, dan syurga itu adalah hak dan neraka juga adalah hak. Dan apabila meninggalnya seseorang itu, maka tidak ada jalan lain baginya, sama ada masuk ke dalam syurga tempatnya ataupun ke dalam neraka. Jadi syurga itu sangat dekat kepada seorang daripada kamu, atau lebih dekat kepada seorang daripada kamu daripada tali sandalnya. Dan di sini sebenarnya terdapat beberapa fahaman ataupun makna daripada khabar ini, syurga lebih dekat kepada kamu daripada sesuatu yang memang dekat kepada kita. Jadi perbandingan ini, yakni perbandingan dekatnya sesuatu dengan sesuatu yang lain, dia semata-mata untuk apa? memberitahu kepada seseorang itu, menggambarkannya tentang hakikat sebenarnya. Jadi syurga itu dekat kepada seorang, lebih dekat kepada seorang kamu daripada tapak ataupun daripada sandal, ya. Lebih dekat, dan kita tahu lebih dekat maknanya ia lebih dekat. Ya, ini sesandal itu dah dekat, syurga ini lagi dekat. Dan timbul pertanyaan bagi orang yang mungkin kurang faham apabila mendengar sabda Rasulullah SAW ini. Kerana syurga kita tak nampak. Dan biasanya orang bila tak nampak sesuatu, dia anggap dia apa? Syurga itu jauh. Jauh baginya. Bahkan ada mungkin yang terlupa langsung tentang syurga tersebut. Ataupun menganggap bahawa dia tidak ada dalam wujud pada dalam kehidupan. Jadi di sini Rasulullah SAW mengingatkan kepada bahawa syurga itu lebih dekat kepada seorang itu. Dan sangat dekat. Maksud sangat dekat adalah ada beberapa makna di sini. Yang pertama, seseorang itu apabila sesuatu tu bila dah dekat, mudah ke tak mudah dia nak masuk dalam syurga? Mudah. Benda dah dekat. Kalau tapak kaki kita, kita buat apa? Sandal kita pakai. Lepas tu kita buat apa? Pakai kat rumah. Itu terumpah lah pakai, kan? Ataupun orang-orang yang sejuk kaki dia pakai seramik, batu, marble dan sebagainya. Sejuk dia pakai lah. Dia punya apa? Dia punya alas kaki. Tapi yang seorang pakai alas kaki untuk apa? Kan? Untuk dalam rumah ke keluar rumah? Keluar rumah untuk keluar dari satu point kepada satu point yang lain, tempat yang lain. Jadi dia pakai si sandal ni, masukkan jari kaki dia tu ke dalam apa? Dalam tali sandal tersebut. Kemudian apa dia buat? Dia berjalan. Mana nak pergi destinasi. Itu biasanya. Kemudian orang yang kalau tahu bahawa surga itu dekat, dia dekat sangat. Dia pakai. Dia lagi dekat daripada sandal yang dia pakai yang nak pergi buat untuk pergi ke satu destinasi. Jadi maksud di sini kata ulama bahawa amalan-amalan yang boleh diamalkan oleh seseorang untuk masuk syurga itu banyak. Banyak sekali amalan-amalan yang boleh memasukkan seorang itu ke dalam syurga. Jadi ada satu kutipan daripada Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala di dalam syarahkan hadis ini dalam Fathul Bari. Dia telah meriwayatkan daripada Ibnu Battal. Ibnu Battal adalah seorang ulama daripada Morocco, daripada Maghrib. Dan syarahkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Anna ta'ata musilatun ilal jannah. Bahawa ta'at itu menyampai kepada syurga. Ketaatan itu menyampai kepada syurga, itu maknanya. Itu bahagian yang pertama, syurga lebih dekat kepada kamu daripada tali sandal. Wa anna al-maksiyah musilatun ilal nar. Dan sesungguhnya neraka itu juga menyampaikan kepada api neraka. Jadi itu dia amalan, dua amalan, tapi satu amalan bawa kepada syurga, satu amalan bawa kepada neraka. Wa anna ta'ata wal maksiyah qad takunu fi aisari asya. Dan sesungguhnya ketaatan itu dan maksiat itu mungkin saja berlaku pada sesuatu yang sangat remeh, yang sangat kecil. Jadi kita tengok banyak amalan boleh masuk ke dalam syurga dan banyak amalan boleh masuk ke dalam neraka. Dan bila masuk, maksudnya masuk tu, masuk betul-betul, bukan masuk setapak, masuk betul-betul. Jadi ia boleh saja satu amalan yang mungkin kita tak sangka-sangka. Kita ingat dia terlampau, dia hanyalah sedikit saja, tapi Allah SWT merahmati orang tersebut dengan amalan yang kecil ini sehingga dia masuk syurga. Jadi kita tak tahu mana satu amalan yang apa, yang akan menyampaikan kita kepada syurga. Dan kita juga tidak tahu mana satu amalan yang buruk, maksiat, yang boleh membawa kita ke dalam api neraka. Jadi terdapat hadis yang menyokong hal ini. Dia lihat macam mana ulama yang mensyarahkan hadis faham hadis ini. Jadi Ibnu Hajar membawa hadis yang menyokong kata-kata Ibnu Battal ini. Kata innar rajula la yatakallam, ada hadisnya di dalam syarah. akhir muka surat 591. Jika seseorang mengucapkan satu kata, satu kalimat, walaupun tanpa disadari, dan kalimat itu atas keridaan Allah, yakni yang diridai oleh Allah, ia dapat menghantarkannya ke dalam syurga. Yakni yang masukkan syurga banyak-banyak amalan dia, satu kalimah saja. Dan dia tak sadar bahawa itulah kalimah yang penting mana pun. Keluar daripada mulutnya, keluar daripada lidahnya. Dan ia adalah kalimat yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu Allah meridainya, Allah merahmatinya, lalu Allah menghantarnya ke dalam syurga. Dan ada seorang, ada orang yang berkata-kata dengan satu kalimat di atas kemurkaan Allah SWT. Maknanya yang dimurkai oleh Allah SWT, satu kalimat saja. Maksudnya satu perkataan ataupun satu ayat lah. Tanpa disadari, maka dengan kalimat itu Allah SWT menghantarkannya ke dalam neraka. Itu sambungan daripada hadis ini, tidak disebutkan di sini. Jadi ini hadis yang sahih. Maka maksud di sini adalah janganlah seorang itu zuhud dalam membuat ketaatan walau sekecil mana pun. Dan juga janganlah dia zuhud untuk apa ni, meninggalkan satu kejahatan walau sekecil mana pun, alami sikit aja tak ada apa-apa. Ini hadis ni menunjukkan untuk kita bersungguh-sungguh beramal soleh, bersungguh-sungguh meninggalkan maksiat. Sebab seorang itu la ya'lamu al-hasanah allati yarhamuhullahu biha wa la sayyi'ah yasqatu 'alaiha biha. Kerana seorang itu tidak mengetahui manakah hasanah, pahala dan ketaatan yang mana Allah merahmati beliau dengannya, dan dia tidak tahu mana satu dosa yang Allah memurkainya dengannya, dengan amalan yang jahat itu. Maka dengan itu dia masuk neraka dengan sebab sikit, dengan sebab yang sangat, yang sangat kecil. Dan berkata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, makna hadis anna tahsilal jannati sahlun. Maksud hadis ini adalah mencapai syurga mudah. Mudah. Itu maksud hadis yang mereka faham. Nak masuk syurga senang. Sebab dah dekat, lagi dekat daripada dia boleh capai lawak. Iaitu dengan bitashihil qasdi wa fi'lit ta'ah wa naru kadhalik, iaitu dengan kita sahihkan, membersihkan qasad. Qasad maknanya niat. Apa juga amalan, dia balik kepada niat. Dan niat itu paling mudah sekali nak kita kerjakan. Dia belum buat lagi, dia baru niat saja. Kita betulkan niat dan kita kerjakan ketaatan tersebut, maka mudah kita masuk, masuk syurga. Sebab banyaknya jalan-jalan untuk masuk ke syurga. Wan naru kadhalik, yakni kalau kita rosakkan niat kita, dengan niat saja mungkin boleh juga masuk dalam neraka. Dan bila kita buat lagi maksiat, maka itu adalah sebab untuk masuk dalam neraka. Kita tak tahu mana kalimah yang apa tu yang boleh membawa kita ke dalam syurga ataupun dalam neraka. Terdapat hadis, nah, ada dalam syarah Arba'in bila Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, bahawa ada dua orang teman. Satu tu orang yang abid, yang banyak beribadat. Dan satu ni teman dia ni banyak buat maksiat, terang-terang buat tu. Dan hamba yang banyak ibadat ni, kawan yang banyak ibadat ni, biasalah dia tak senang dengan apa, dengan kawan dia asyik buat maksiat saja. Tapi dia mendirikan kewajipannya, dia menasihatinya, menasihati, masih lama dia nasihatkan kawan baik dia tu. Dia satu hari dia nampak kawan dia tu sedang buat maksiat yang dah banyak kali dia nasihatkan jangan buat. Bila dia nasihatkan, dia tak mau tinggalkan juga. Maka dia pun marah. Bila dia marah, dia kata, demi Allah, Allah pasti tak akan ampunkan kau. Allah pasti tak, tak ampunkan kau. Kalimat itu naik ke langit. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rahmatnya daripada hamba tersebut, daripada abid tersebut. Maka dia tidak diberikan taufik lagi untuk beribadat. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya pula kepada hidayahnya kepada orang yang banyak buat maksiat tu. Lalu dia pun bertaubat dan dia baik dalam taubatnya dan dia beramal dengan amalan soleh, dan Allah SWT masukkan di dalam syurga. Orang yang baik tadi akhirnya masuk dalam neraka kerana satu kalimah. Ini betul-betul punya contoh yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang bagaimana kita tak boleh ambil ringan tentang perkara-perkara maksiat walaupun kecil, dan juga tentang amalan yang saleh walaupun sekecil mana pun. Jadi kalau kita kaitkan dengan bab mujahadah, sangat jelas mujahadah kan maknanya bersungguh-sungguh beramal saleh lawan hawa nafsu. Kadang-kadang kita katakan kita ambil yang besar-besar, yang kecil-kecil ni semua tak perlu sangat. Kita tak tahu bahawa mungkin puasa kita yang mungkin apa ni satu hari tu mungkin dia lah sebab untuk mengampunkan dosa kita. Sedekah kita yang tak berapa sen tu mungkin apa ni mengampunkan dosa kita, ataupun solat kita, ataupun apa juga nasihat kita yang sedikit rasanya. Nah, tapi mungkin Allah terimanya sebab kita ikhlas ke, walaupun kita tak sadar bahawa dia adalah sesuatu yang besar mana pun, tapi di sisi Allah SWT dia sangat besar. Ini tak ada orang kan. Jadi dia dapat mengampunkan dosa-dosa kita yang sangat besar. Sebab tu tak boleh kita macam mana pun condemn orang. Kerana apa? Kerana dosa-dosa ni semata. Kita tetap mesti ada harapan bahawa dia diberikan petunjuk hidayah oleh Allah SWT, kemudian diterima ya apa ni amalan-amalan ni walaupun mungkin sedikit, dan dihapuskan dosa-dosa. Sebab itu Ahlu Sunnah wal Jamaah, macam mana pun orang tu punya dosa macam mana yang lebih besar, selagi dia mati dalam keadaan apa? Islam, dia disuruh untuk minta pengampunan untuknya. Sebab tu solat jenazah, apa hukumnya solat jenazah? Kalau orang mati ni, apa hukum solatkan jenazahnya? Wajib, fardu kifayah. Dan apa ada dalam solat jenazah? Apa hikmah disyariatkan solat jenazah? Kita selalu kata kita sembahyangkan dia. Sembahyanglah kau sebelum kau disembahyangkan. Kamu ada sembahyangkan? Dia angkat tangan dia, dirikan dia, Allahu Akbar. Itu sembahyangkan kau bahasa. Kita disembahyangi. Ada orang pakar bahasa pernah beritahu saya dulu-dulu. Kau sembahyangkan tu salah dalam apa? Dalam bahasa Melayu. Wallah, patutnya disembahyangi. Tak apalah bahasa. Yang penting kita faham. Sebab bila dah dekat tu, kita macam pegang dia, dia buat dia untuk apa dan seterusnya. Kan dia lain. Okeylah. Tapi di sini maksudnya sembayangi, yakni disembayang, disolatkan jenazahnya. Atau disolati jenazahnya. Maksudnya apa? Untuk berdoa kepadanya. Sebab apa? Pada takbir terakhir, tiga tu, kita diajar oleh Rasulullah SAW untuk doakan mayat ini. Allah maghfir lahu warhamu wa'afi wa'afu'an wa'akrim nuzulahu dan seterusnya. Macam-macam doa Rasulullah SAW akan solat jenazah sahabat-sahabat. Kalau semua orang tak mau solat walaupun dia jahat mana, maka semua akan berdosa. Misal ada satu kumpulan yang solatkan jenazahnya, apa bid'ah dia juga pun disolatkan jenazahnya selagi kita zahirnya dia mati dalam keadaan apa? Islam. Selagi dia mati dalam keadaan Islam, dia mati kafir, itu cerita lain. Dan bila kita doa main-main ke apa? Doa for show je untuk ambil gambar, kalau tak surau gambar. Doa betul-betul supaya Allah ampunkan dia. Jadi kata Imam At-Tahawi, kita mengharapkan, kita tak menyaksikan siapa-siapa daripada manusia ni masuk syurga awinlah ataupun masuk neraka. Kita tak boleh saksikan, ya aku boleh saksi bahawa fulan bin fulan masuk syurga, bahawa fulan bin fulan masuk neraka, walaupun dia mati dalam keadaan Islam, walaupun dia mati dalam keadaan kafir. Melainkan yang disaksikan oleh Allah dan Rasulnya, fulan bin fulan dalam syurga, fulan bin fulan dalam neraka, baru kita boleh saksikan. Atau kita confident, kita kata bahawa Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan siapa-siapa lagi tu yang ada nasnya, kita kata mereka semua ahli syurga. Siapa yang menolaknya, dia kata tidak, aku tak terima, ragu-ragu, maka dia kafir. Nak tahu apa? Dia kata. Kalau dia tahu memang Rasulullah SAW katakan demikian. Bahawa Allah SWT katakan demikian. Sebab apa? Dia telah mendustakan. Dia telah menolak. Sedangkan dia tahu satu daripada yang datang daripada Allah ataupun Rasulnya. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Dan tidaklah orang yang menolak, degil terhadap ayat-ayat kami melainkan orang-orang kafirun. Sebab pada kaedah masyhur, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maka dia kafir. Maksudnya adalah menghukumkan dia sebagai kafir. Sebab menghukumkan dia kafir adalah makna beriman kepada nas-nas, dalil-dalil, khabar-khabar menerangkan tentang apa ni kekafiran seseorang itu. Jadi sebaliknya pun sama. Bukan diterangkan dia masuk syurga, masuk neraka, kita bisa cakap dia masuk syurga, masuk neraka. Tak boleh main-main. Sebab kalau dah khabar kan, bulan-bulan masuk syurga, dia tak boleh tahu-tahu je boleh tukar ni dekat dalam apa rekod tukar. Ataupun hidupkan balik ke apa ke, tahu-tahu apa, dia beriman. Pasal dah mati, habis semua amalan. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sehingga datang maut kepada salah seorang daripada kamu, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku. Dalam surah Al-Mu'minun, ke surah yang second last. Supaya aku la'alli a'malu salihan, aku beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Dulu tak beriman, dia nak beriman. Itulah amal soleh yang paling besar. Maka apa jawab Allah SWT? Inilah doa orang-orang yang mati kafir. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu sesungguhnya adalah satu kalimat yang dia katakan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada satu barzakh hinggalah mereka dibangkitkan. Barzakh maknanya apa? Jadi kita ingat dalam barzakh, dalam barzakh tak ada dalil. Ada dalil, dalil Quran, barzakh. Orang meninggal dunia dia masuk dalam alam barzakh. Barzakh asalnya apa? Satu hadangan, halangan. Dia tak boleh tembus, itulah barzakh. Dia tak boleh pergi sana dan dia tak boleh pergi ke sana. Macam tembok. Sebab tu marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah SWT memecah kan, belah kan, yani lautan tu dibagi kan, dua laut. La yaltaqiyan, air laut dengan air air masin dengan air air tawar ni, dia takkan bertemu. Maknanya dia bertemu tapi dia tak tak bercampur. La yaltaqiyan, sebab bainahuma barzakhun la yabghiyan, kerana di antara kedua lautan ini, air ni, ada satu barzakh yang menghalangnya. La yabghiyan, dia tak attack dia, dia tak attack dia, dia tak campur dia. Dan sampai sekarang ataupun mungkin saintis dah tahu apa benda tu yang yang mengelakkan dia campur fikiran juga. Kau pergi dekat sungai Singapura, dia pergi kemarin, rasa juga air dia tawah padahal campur tu dekat laut sebelah tu, kat jembatan tu kan. Ha, tak boleh. Mana lagi banyak nak ikutkan air laut dah kan, banyak air kita taruh dalam tank memang masin punya. Tapi kat tengah-tengah tu ada yang mana dia tak tak bertemu. Yang penting di sini barzakh maknanya sesuatu yang tak boleh ke sini, dia tak boleh ke, dia tak boleh ke sana. Jadi orang meninggal dunia, dia kat tengah-tengah, dia belum boleh pergi ke akhirat. Ha, sebelum time, dan dia tak boleh kembali ke dunia. Jadi semua khabar-khabar, khabarkan bahawa dia balik ke dunia dan sebagainya, yang ini dengan badan, dengan roh dan badan ni, itu tak, itu membohongi ayat dalam Quran ini. Satu daripada ayat banyak tentang hal ini. Baik. Jadi di sini menunjukkan, baik, balik kepada hadis kita tak habis lagi. Makna al-hadis anna tahsila jannati sahlun. Sesungguhnya kata Ibn Jauzi, untuk mencapai syurga ini senang, iaitu dengan membersihkan i'tiqad ataupun tujuan niatnya, dan juga melakukan ketaatan, dan neraka juga seperti ini. Jadi jelas maksud Imam Nawawi rahimahullah taala memuatkan hadis Bukhari ini di dalam Kitabul Mujahadah. Adapun di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam bab umum, bab raqaiq, iaitu bab perkara yang melembutkan jiwa. Dan hadis yang sebelumnya dan selepasnya tu dia berkaitan dengan apa ni, perkara yang berlaku selepas meninggal dunia. Ha, itu dia. Bila meninggal dunia begini-begini, hampir macam hadis yang sebelum ini. Tetapi hadis ini satu-satunya sebenarnya maksudnya adalah untuk mengajak dia beramal setelah dia tahu bahawa meninggal terus sama ada masuk syurga atau masuk neraka. Jadi nak masuk syurga tu cuma tinggal meninggal dunia je. Begitu punya dekat hakikatnya. Walaupun nak tunggu hari kiamat tu lama, tapi bila kita meninggal dunia, maka telah tegaklah kiamat untuk seseorang itu. Iza matal insan qamat qiyamatuhu. Itu kata ulang. Dan bila ditanyakan apakah makna beriman dengan hari kiamat, maka kata ulama, beriman hari kiamat bermula daripada beriman dengan apa juga yang berlaku selepas meninggal dunia ataupun hampir meninggal dunia. Jadi dalam lepas meninggal dunia, apa juga lepas tu dalam kubur soal, kubur engkau nangkir dan seterusnya, azab ke na'im ataupun nikmat kubur dan seterusnya sampai kepada al-hisab dan seterusnya, itu semua termasuk hari kiamat bermula daripada meninggal seseorang tu. Itu kiamat untuk individu. Adapun kiamat yang umum adalah bila Allah SWT binasakan langit, dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Allah gantikan, Allah bangkitkan semuanya kembali. Itu adalah kiamat yang umum, kiamatul kubra. Dinamakan kiamat sebab maksud kiamat itu artinya berdiri. Jadi mereka akan dibangkit, manusia akan dibangkitkan daripada tidur mereka, daripada kubur-kubur mereka. Qalu man ba'atsana min marqadina. Mereka akan berkata, siapakah yang membangunkan kami daripada tidur kami? Mereka anggap macam tidur, macam sekejap saja. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman dan benarlah utusan-utusan. Ini untuk orang-orang yang beriman. Dia tak tunggu lama, sekejap, sebab dia dalam nikmat saja. Kata orang tu tidur macam tidurnya pengantin baru. Baik. Apa yang kita lihat dalam kitab ini ada muka surat 592. Kesan daripada orang yang faham akan hadis ini. Namun demikian, pembicaraan dalam hadis ini lebih luas lagi. Sesungguhnya memperbanyak ketaatan dan menjauhi perbuatan haram termasuk salah satu sebab yang menghantarkan seseorang masuk syurga. Dan itu sangat mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Itu dia punya kait dia, dia punya syarat dia. Orang yang dimudahkan Allah nak buat ketaatan tinggalkan haram tu mudah. Kalau tak dimudahkan Allah, tetap tak mudah. Jadi macam mana? Mintalah kemudahan daripada Allah SWT. Yasir li amri. Allah ma'aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Setiap lepas solat kita lah, kita disunatkan baca, jangan tinggal. Dan fahamkan maknanya, Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku, a'inni ala zikrika, dalam mengingati, wa syukrika, dalam mensyukurimu. Kalau Allah tak tolong kita nak ingat Allah, kita tak akan ingat, kita lupa je. Kalau Allah tak ingatkan tolong kita untuk mensyukuri Allah SWT, kita tak akan mensyukuri Allah SWT, tak beribadat. Wa husni ibadatika, sekali lagi syukur dengan ibadat. Dan dalam tolonglah aku dalam beribadat kepadamu dengan sebaik-baiknya. Husni ibadatika, bukan sekadar ibadat ya, dengan ibadat yang baik. Siapa yang boleh tolong kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwata illa billah. Baik, kemudian sehubungan dengan itu, anda dapati ada orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk masuk Islam, mengerjakan solat dengan tenang, lapang dada dan cinta kepada solat. Begitu pula dalam berzakat, berpuasa, berhaji dan mengerjakan kebaikan-kebaikan lainnya. Sangat mudah baginya untuk melaksanakannya dan sangat mudah pula baginya meninggalkan apa yang diharamkan Allah, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Ini adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang sempit hatinya dalam Islam, dalam berislam dan Islam jadi beban yang berat baginya, maka dia pun akan merasa berat untuk taat dan merasa berat untuk menjauhi segala perkara yang diharamkan sehingga syurga tidak dekat dengannya. Bila tak aman, syurga tu macam jauh. Tidak seperti kat sandal yang dipakainya ataupun tali sandal yang dipakainya. Begitu juga neraka. Itulah kalimat kedua dari hadis ini. Kalimat ini merupakan peringatan. Nabi SAW bersabda, begitu juga neraka. Wannaru mithlu dhalik. Berarti Nabi SAW tak ulang lagi. Tak payah nak ulang. Cukup dengan apa yang sebelum ni. Ni balaghah. Kalau kita ulang-ulang tak, sedangkan tak perlu, ini bukan fasih. Dan Nabi SAW sangat fasih. Tak ada orang lagi fasih daripada Rasulullah SAW dalam bercakap, dalam bahasa. Fasih tu mana ya? Fasih sebutan yang jelas. Keluar huruf-hurufnya jelas. Terang cakapannya, suara dia semua terang. Dia tak ada bass sangat, dia tak ada halu sangat, orang tak boleh dengar. Kira bagus lah, suara jelas. Lepas tu apa lagi? Kalau itu semua jelas, makna dia tak jelas, cakap dia pusing sana pusing sini, ni tak fasih juga. Fasih mesti apa? Maknanya pun jelas. Dan makna jelas, tak payah nak panjang lebar sampai orang lost track. Macam saya ni selalu lost track, dia tak jelas kan. Kerana nak terangkan dia makin apa ni, makin jauh. Tapi mungkin nak faedah sana, faedah sini. Kalau orang-orang dulu cakapnya sikit, dan mereka tak suka cakap banyak pun. Baik, jadi kata-katanya sedikit jadi mudah nak faham. Dan dia jelas makna-maknanya, lafaz-lafaz semuanya jelas. Jadi orang tak ada ragu-ragu apa maknanya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kata kulla bid'atin dalal, semua bid'ah dalal, semualah, apa lagi, apa lagi orang nak faham? Orang lepas tu faham sebahagian aja, ada yang baik, ada yang tak baik. Contoh. Dan seterusnya. Baik. Begitu juga neraka. Tak payah sebut, neraka juga lebih dekat kepada seorang daripada kamu daripada tali capal. Ada sebahagian manusia yang tidak memperhatikan kata-kata yang diucapkannya, padahal perkataan itu dimurkai oleh Allah sehingga kerananya dia masuk neraka sementara dia tidak sadar. Betapa banyak kalimat yang diucapkan manusia tanpa diperhatikan dan tanpa disadarinya sehingga menyebabkannya masuk ke dalam neraka. Dan yang masuk dalam kalimat, disebutkan kalimat sebab lagi mudah kita nak bercakap, lidah ni senang berbanding dengan yang lain. Tapi zaman sekarang orang dah boleh bercakap dengan apa? Dengan tulisan. Bukan tulis dengan pensel, dengan dakwat pun tak payah pegang. Handwriting teruk pun sebenarnya. Tak fikir dia tekan apa? Apa dalam SMS dia, dia tekan kat komputer dia semua. Dia cut paste sana, cut paste sini dan seterusnya. Dia kata-kata yang mengandungi kemurkaan Allah SWT. Nak jatuhkan orang ke? Baik, nak tunjukkan orang punya salah dan sebagainya, nak menangkan diri sendiri ataupun apa juga lah, nak menyejik-nyejik orang ataupun mengeluarkan kata-kata yang batil cakap tentang agama dengan tanpa ilmu, itu kan dimurkai oleh Allah SWT. Atau bohong, atau dusta, atau apa-apa saja, atau kata-kata yang tidak ada faedah walaupun nampaknya tidak apa, tidak mengapa, tidak apa-apa. Sedangkan yang bagus, yang kata-kata seperti itu boleh menimbulkan fitnah yang sangat besar. Kata-kata tentang sebarang orang, tentang ulama contohnya, mana boleh? Walaupun nampak sikit aja tak ada apa-apa, dia usik-usik sikit, ajuk-ajuk sikit, tapi kesan dia sangat besar kepada orang, hingga orang meninggalkan orang alim tersebut contoh. Itu alim ulama ataupun orang-orang lain. Maka dengan itu dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, neraka menjadi dekat dengannya. Jadi contohnya kata Syekh kami rahmatullah tentang kisah orang-orang munafik. Munafik itu adalah orang yang menunjukkan dia iman, dia solat apa semuanya, tapi dalam hatinya kafir. Yang pergi bersama Nabi SAW dalam perang Tabuk. Tabuk itu jauh daripada Madinah, dah dekat dengan Jordan. Mereka saling berbicara di antara mereka, kami tidak pernah melihat orang-orang seperti para pembaca kami, qurra kami, pembaca Quran kami. Mereka adalah orang-orang yang paling senang makan, paling banyak berdusta lisannya, dan paling pengecut ketika bertemu musuh. Yang dimaksudkan oleh orang-orang munafik dalam perkataan mereka ini adalah Nabi SAW dan sahabat-sahabat beliau. Siapa lagi Qurra yang banyak baca Quran? Nabi lah dan sahabat-sahabat. Walaupun tak sebutkan siapa, mereka maksudkan. Bahkan melarikan diri, yakni apabila bertemu musuh. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang munafik dalam peperangan Tabuk tentang Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat. Jika anda renungkan, maka pernyataan orang-orang munafik itu sangat tepat bila diterapkan pada mereka sendiri, bukan kepada orang-orang mukmin. Orang-orang munafiklah orang-orang yang paling gigih dalam melanggengkan kehidupan, orang-orang yang paling berdusta bila bercakap. Yang banyak makan adalah orang-orang munafik, yang paling berdusta orang munafik, dan orang paling pengecut bila bertemu musuh takut mati orang munafik, dia tak beriman pada Allah dan syurga. Dengan demikian, sifat itu pada hakikatnya lebih cocok diberikan kepada mereka daripada kepada orang-orang mukmin. Bila mereka berkata demikian, ada seorang sahabat dengar, dia pun terus pergi jumpa Rasulullah SAW nak khabarkan, menunjukkan bila nampak kemungkaran dan perlu ditangani oleh orang yang ada authority, maka dilaporkan kepada authority. Ini bukan pautor ke apa benda, ini memang boleh, ini engkar-mungkar. Jadi bila dia dah sampai pada Rasulullah SAW, baru nak khabarkan, rupa-rupanya ayat dah mendahulinya. Ayat Quran dah turun dahulu, ayat dalam surah At-Taubah ayat 66. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu 'an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bima bi'annahum kanu mujrimin. Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, ini kata-kata mereka tadi, mereka akan jawab apa? Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Nakhudhu wa nal'ab, dalam riwayat dalam hadis, kami cuma borak-borak nak buang penat, nak apa ni, lepaskan penat lelah berjalan jauh ni, musafir. Ya, sekarang kita gurau-gurau apa semuanya, mereka katakan macam itu. Jadi mereka punya hujah main-main. Katakanlah Muhammad, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tastahzi'un, istihza' maknanya main-mainkan. Tidak usah kamu minta maaf, kerana kamu kafir sesudah beriman. Ini hukum kafir sesudah beriman. Ini ada kemusykilan juga, kalau mereka munafik, macam mana mereka boleh kafir lepas beriman? Munafik dah kafir. Tapi ulama' mengatakan mereka tu dah sampai, hampir-sampai nak jadi munafik. Mereka asal dia beriman, ada beriman, tapi iman dia dah teruk. Nah, jadi bila mereka buat hal ini, orang yang iman teruk saja yang nak main-main kan, dalam banyak-banyak benda nak main kan, Nabi dia nak main-main kan, nak ejek-ejek dengan sahabat-sahabat. Jadi apa jadi? Bila begitu saja, maka ketika itu mereka telah kafir, telah beriman. Dengan kata-kata saja lah, dia tak ada sembah patung apa ni nampak. Jika kami memaafkan segolongan daripada kamu lantaran mereka bertaubat, nescaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa, mujrimin. Surat Taubah. Dan Allah SWT menjelaskan bahawa mereka menjadi kafir setelah beriman kerana telah menghina Allah, ayat-ayat dan rasulnya. Ini macam orang kata, ini semua yang buat kacau ni, semua orang-orang janggut ni semua. Ini kes ni kita dengar daripada macam-macam orang yang pelawak-pelawak main-mainkan apa ni, orang-orang agama. Kita mungkin jarang sikit lah, ada juga kadang hari raya ke apa dia main-mainkan, dia pelawak jenaka tak betul. Kadang sampai apa ni, tentang sahabat Nabi, kadang tentang sebahagian daripada ibadat, kadang sampai masuk kepada tentang akidah. Dan negeri Arab lagi banyak dekat tempat-tempat apa tu, channel-channelnya dia bergurau apa tu, dia ejek-ejekkan, dan dalam talk seminar dan sebagainya dia ejek-ejekkan tentang agama Islam ataupun ulama-ulama kolot dan sebagainya. Cuma tahu apa tu, apa ni, hidup dalam zaman batu, zaman unta, tak tahu tentang apa kejadian keadaan sekeliling, macam kakak bawa tumpurung dan sebagainya. Kakak kata seperti ini, ini mengejek-ngejek orang kerana agama. Kalau orang kerana orang itu cerita lain, mungkin boleh dimaafkan lagi. Kalau mengejek orang kerana agama, kerana dia kuat pada agama, ini tak kata pergi masjid, mengejek-ngejek. Itu dia. Ataupun apalah pakaian dia, dia lekut sunnah ke apa semuanya. Ini siwak-siwak ni apa, ada bakteria ni apa semuanya. Kata-kata macam tu, dia ejek-ejek. Ada Indonesia lagi banyak. Jadi hukumnya kita dapati ada di dalam Al-Quran. Suatu ulama sepakat ngejek-ngejek ini dalam agama ni antara perkara yang membatalkan Islam. Jadi kita kena hati-hati. Jadi ini maksud juga daripada hadis ini, an-naru mithlu dhalika, dan neraka juga seperti itu, dekat pada seorang kamu daripada tali capal. Maka dari itu manusia harus mengikat logikanya dan menjaga lisannya, akal dan lisan kena pegang sehingga dia tidak tergelincir dan binasa, apalagi tengah marah-marah. Kami mohon kepada Allah semoga kita diberi kekuatan untuk menjalankan kebenaran dan diselamatkan dari dosa. Dapati syekh kita, Syekh Tamir Ramatullah, dalam kelas lain dia tutupkan apa ni, ajaran-ajarannya dengan doa-doa. Dan ini adalah syarah beliau setiap lepas solat asar. Hadis dalam Riyadhus Shalihin rahimallahu taala di masjid beliau di Qasid. Insya-Allah kebentiran sampai bawah pada pertemuan datang, semoga kita dengar kekuatan ilmu yang bermanfaat dan benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kepada kekurangan diri saya, qulu qawli hadza astaghfirullah wa atubu ilaihi wa lakum sa'ir mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله.